الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini dengan begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan langkah-langkah kaki kita menuju masjid min masajidillah, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan menunggu datangnya waktu salatul isya, dengan bersama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana pada kedua inilah terletak kebahagiaan seorang muslim dan keselamatannya fid dunia wal akhirah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima. Kitaballahi wa sunnati." Aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu. Yang pertama adalah kitabullah, ayat-ayat dan firman-firman-Nya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anil Karim. Yang kedua adalah sunnati, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ai sunnah, bimbinganku, pedomanku, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tatkala seorang muslim mengilzamkan pada dirinya untuk mengikut kepada dua perkara ini dalam setiap urusan agamanya, maka keselamatan adalah menjadi jaminan untuknya. Tatkala seorang komitmen dalam perkara akidahnya hanya kepada Quran wa sunnah berkiblat dia, maka dia akan mendapatkan keselamatan dalam akidahnya. Tatkala seorang berfikih dan mendasari fikihnya juga dengan Al-Quran wa sunnah, baik fikih muamalah maupun fikih ibadah, maka keselamatan dia dalam ibadah dan keselamatan dia dalam muamalah juga menjadi jaminan untuknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang keluar dari Al-Qur'an wa sunnah, tidak membangun setiap urusan agamanya di atas Al-Qur'an wa sunnah, maka dia akan celaka dan binasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam pembahasan kita di pertemuan yang lalu, kita membahas tentang salah satu dari dosa-dosa besar adalah at-tawalli yaumaz zahf, berpaling mundur di hari peperangan, perjumpaan dengan musuh, berpaling mundur tatkala medan perang sedang berkecamuk dalam jihad yang syar'i. Tatkala seorang mundur, maka dia telah terjatuh di dalam salah satu dari sekian dosa-dosa besar. Dan telah kita bahas bahwasanya seorang muslim tidak mengharapkan adanya bertemu dengan musuh. La tatamannau liqa'al adu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, jangan kalian berangan-angan ingin bertemu musuh. Akan tapi faidza laqitum fathbutu. Apabila kalian sudah berjumpa dengan mereka, kalian sudah berhadap-hadapan dengan mereka, maka kokohlah, uthbutu. Kokohlah dan kuatlah, jangan mundur. Jihad ma'asyiral muslimin adalah perkara yang syar'i. Jihad dengan makna-maknanya yang juga telah kita sama-sama pelajari di pertemuan yang lalu, ada jihad yang maknanya adalah beramal soleh, ada jihad yang maknanya adalah dakwah, ada jihad yang maknanya adalah berakhlakul karimah, ada jihad yang maknanya juga adalah dengan berperang. Semuanya adalah syariat min syara'il Islam. Syariat dari syariat-syariat Islam. Dijalankan sesuai dengan bimbingan Islam. Dijalankan sesuai dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah. Tatkala seorang membangun jihadnya tidak di atas Al-Quran wa Sunnah, dhalla wa adhalla, dia akan tersesat dan menyesatkan. Lihatlah Khawarij yang dikenal dengan nama Haruriyah di masa para sahabat radhiyallahu anhu masih hidup. Orang-orang yang membelot dari barisannya Ali bin Abi Thalib dan membelot dari barisannya Muawiyah ibn Abi Sufyan, bahkan cenderung melakukan upaya adu domba antara kubunya Muawiyah dengan kubunya Ali bin Abi Thalib di kala itu. Lihatlah mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Mereka adalah orang-orang yang tersesat karena tidak membangun prinsip jihad di atas Al-Quran wa Sunnah. Dhallu wa adhallu. Mereka tersesat dan mereka menyesatkan. Mereka lah orang-orang yang Rasul alaihi salatu wasalam sabdakan, syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek mayat di bawah kolong langit. Mereka lah orang-orang yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Keluar mereka dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Mereka adalah orang-orang yang binasa. Orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat jelek oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tahukah kita bagaimana mereka berkeinginan untuk menegakkan kebenaran? Tahukah kita akan hal itu? Tahukah kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang rajin? Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam amal yang mereka anggap soleh. Namun keinginan mereka untuk membela al-haq, keinginan mereka untuk baik dalam beramal soleh tidak cukup. Justru mereka malah menyimpang karena tidak membangun hal-hal di atas yang mereka bersemangat di dalamnya, di atas Al-Quran wa Sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Khawarij adalah orang-orang yang contohnya tidak membangun prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Khawarij adalah orang-orang yang mereka tidak membangun prinsip ihtiramul umara, menghormati para penguasa. Khawarij adalah orang-orang yang tidak membangun prinsip tauqirul ulama, menghormati para ulama. Padahal mereka adalah orang-orang yang sholat. Mereka adalah orang-orang yang puasa. Rajin kalau masalah ibadah itu. Nabi alaihi salatu wasalam sabdakan kepada para sahabatnya, kalau kalian membandingkan salat kalian dengan salat mereka, la tahqirunna salatakum ma'a salatihim, kalian akan menganggap salat kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Kalau kalian melihat kepada puasa mereka, wala tahqirunna siyamakum ma'a siyamihim, kalian akan menganggap puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ibnu Abbas tatkala mendatangi Khawarij di masa itu di daerah Harura, diceritakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kurus-kurus, orang-orang yang jidatnya hitam-hitam. Kenapa? Salat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa. Salat malamnya mereka semalam suntuk sampai membuat jidat-jidat mereka hitam. Puasanya hampir tidak pernah absen, membuat badan-badan mereka kurus. Tapi mereka tidak membangun perkara akidah dan manhaj, tidak membangun perkara ibadah mereka di atas Al-Quran wa Sunnah, maka ikhwati fila rahimakumullah, hasilnya adalah menyimpang. Meskipun mereka orang-orang yang sholat, tapi mereka menyimpang. Meskipun mereka orang-orang yang rajin puasa, tapi mereka menyimpang. Kenapa? Karena membelot dari Al-Quran wa Sunnah. Tidak membangun akidah di atas Al-Quran wa Sunnah, tidak membangun fiqih di atas Al-Quran wa Sunnah, dalam perkara muamalah kepada penguasa, tidak membangun prinsip itu di atas Al-Quran wa Sunnah, sehingga mereka mengkafirkan Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah, dan mereka pun diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dan mereka pun kalah. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka dengan duduknya kita di majlis yang semisal ini, membaca kita terhadap Al-Quran Al-Karim, kita membaca sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk kita ambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari keduanya. Ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan keselamatan pada agama kita. Salah satu upaya kita untuk memberikan jaminan aman dalam Islam yang walhamdulillah sejak dahulu kita peluk. Jangan sampai na'udzubillah kita seperti mereka Khawarij. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, tapi mereka menyimpang. Karena tidak faham Al-Quran, tidak faham sunnah. Mereka orang-orang yang ibadah, tapi tidak pernah ngaji Quran, tidak pernah ngaji dengan makna, mendalami makna Al-Quran. Sehingga mereka pun tersimpangkan dari jalan yang lurus. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yang telah kita mulai di pekan yang lalu, yaitu masih membahas tentang al-firaru minaz zahab, dosa lari mundur tatkala perang sedang berkecamuk. Telah kita bahas hal ini dan kita membaca dalil tentangnya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan jihad ya, untuk menambah wawasan kita tentang perkara ini. Amalan atau syariat yang sering dianggap tabu ya, banyak orang yang memalingkan pendengarannya dari pembahasan ini karena memiliki stigma negatif tentangnya, dikarenakan praktek-praktek jihad yang di luar bimbingan Islam. Padahal jihadnya Islam adalah jihad yang rahmah. Jihadnya Islam adalah jihad yang sangat beraturan. Karenanya kita harus mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat agar jihad yang dalam konteks peperangan itu menjadi syar'i, dan orang yang terbunuh di dalamnya adalah orang yang syahid, yang mendapatkan janji yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu syarat. Syarat yang pertama dari jihad itu menjadi jihad yang syar'i, yaitu berperangnya para mujahidin di bawah bendera penguasa Al-Amirul Akbar, penguasa terbesar pada sebuah negeri. Kalau di tempat kita maka presiden, kalau di kerajaan maka raja, di kesultanan maka sultan, dan seterusnya. Jihad harus diberlangsungkan di bawah bendera mereka. Fa idza stunfirtum fanfiru. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila kalian diminta untuk berangkat, maka berangkatlah. Apabila kalian diminta berangkat berperang oleh penguasa, maka berangkatlah kalian menuju peperangan itu. Sehingga difahami dari makna hadis di atas, yang namanya peperangan harus benar-benar di bawah rayatul umara, benderanya para penguasa yang sah, bukan penguasa yang mengklaim dirinya sebagai penguasa padahal dia bukan penguasa. Tidak diperbolehkan berjihad di bawah bendera pemimpin organisasi tertentu. Ya. Tidak dibenarkan untuk berjihad di bawah naungan kelompok tertentu. Jihad hanya di bawah benderanya umara, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, mereka berjihad di bawah bendera Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para sahabat dan tabi'in berperang di bawah benderanya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka juga berperang di bawah benderanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhum, dan seterusnya. Itulah salah satu daripada syarat untuk jihad itu menjadi syar'i. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, la yakunul qitalu jihadan syar'iyyan illa idza kana fi sabilillah. Yang namanya peperangan itu tidak akan menjadi jihad yang syar'i kecuali apabila maksudnya adalah fi sabilillah. Ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu untuk meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini jihad yang syar'i. Peperangan yang akan menjadi jihad yang syar'i, yang orang meninggal padanya akan menjadi syahid. Tatkala tujuan perang tadi adalah i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana yang tersebut di dalam hadis muttafaqun alaih. Datang seorang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan bertanya, ar-rajul yuqatilu lil maghnam war-rajul yuqatilu lidh-dhikr war-rajul yuqatilu liyura makanuh faman fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena pengin ghanimah, pengin rampasan perangnya. Ada seorang yang berperang supaya dia dikenang oleh orang-orang yang setelahnya, supaya dia disebut-sebut, diceritakan fulan, fulan, fulan. Dan ada seorang yang berjihad untuk tempatnya dilihat dan ditinggikan, yakni posisi dia dimuliakan oleh orang lain. Manakah di antara orang-orang tersebut yang dikatakan fi sabilillah, jihadnya syar'i di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Tidak sedikit pun dari orang-orang yang disebutkan di atas jihadnya adalah jihad yang ma'jur, jihad yang akan berpahala. Namun orang yang berperang untuk menjadikan kalimatullah la ilaha illallah adalah kalimat yang tertinggi, inilah orang yang fi sabilillah. Inilah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Orang berjihad atau orang berperang karena ingin disebut-sebut namanya supaya namanya dikenang, supaya dikenal dia sebagai pejuang dan seterusnya. Orang ini terbunuh tidak fi sabilillah. Seandainya dia terbunuh dalam perang, dia tidak fi sabilillah. Dan dia tidak dikatakan sebagai syahid. Nah, atau tujuan-tujuan yang lain seperti tujuan maghnam, tujuan untuk mendapatkan rampasan perang, untuk mendapatkan harta dan seterusnya. Ini semuanya adalah praktek-praktek peperangan yang menyalahi konsep jihad, yang menyalahi konsep al-qitalu fi sabilillah. Semuanya bukan fi sabilillah. Yang fi sabilillah adalah yang perangnya hanya untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Ikhwati fillah rahimakumullah, juga di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang syarat-syarat jihad adalah labudda fil jihad min idznil walidain. Orang-orang yang berada dalam jihad, selama jihad itu bukan jihad untuk melindungi dirinya, ya, tidak menjadi fardu ain. Karena ada jihad yang peperangannya fardu ain, orang diserbu, ya, maka itu fardu ain untuk membela dirinya, ya. Dia tinggal di sebuah daerah dan daerahnya dikepung, maka itu fardu ain. Nah, yang disebutkan di sini adalah jihad yang konteksnya adalah istinfar, yaitu panggilan. Panggilan untuk berangkat ke medan jihad. Maka dipersyaratkan di sana harus ada izin dari orang tua. Harus ada izin dari orang tua. Hal ini sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman. Ada seorang yang berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam dari Yaman. Jauh datang dari Yaman ke Madinah. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, halaka ahadun bil Yaman? Apakah kamu memiliki orang tua di Yaman sana? Maka dia menjawab, abawaya, kedua orang tuaku ada di sana. Maka Nabi mengatakan, adzina laka, apakah keduanya mengizinkanmu untuk hijrah ke sini? Maka dia mengatakan, la, tidak, keduanya tidak mengizinkan. Maka Nabi mengatakan, irji ilaihima fasta'zinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Pulanglah kamu dari Yaman ke Madinah, suruh pulang. Karena tidak mendapatkan izin orang tuanya untuk berhijrah. Nabi mengatakan, irji fasta'zinhuma. Pulang dan mintalah izin kepada kedua orang tuamu. Fa in adzina laka, apabila keduanya mengizinkan untukmu, fajahid, maka berjihadlah. Berangkatlah berjihad dan berhijrah kepadaku. Berangkatlah. Wa illa, tapi kalau tidak keduanya tidak mengizinkan untukmu, fabirrahuma, maka berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Nah, ini barakallahu fikum dalil yang jelas yang datang dalam hadis yang sahih dari An-Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya jihad dan hijrah, ya, diperuntukkan bagi orang-orang yang diizinkan oleh orang tuanya. Ya. Kalau tidak diberikan izin, orang tua masih membutuhkan khidmatnya, orang tua masih membutuhkan bakti anaknya, maka yang wajib bagi anak tersebut adalah tinggal dan berbakti. Tinggal dan berbakti, dan itulah jihad dia yang bisa dia lakukan di kala itu. Berjuang, berbakti untuk membantu orang tua, untuk melayani orang tua, dan seterusnya. Namun kalau diberikan izin, maka berangkat. Maka dengan jelas tampak dari hadis di atas bahwasanya yang namanya jihad harus ada izin dari orang tua. Barakallahu fikum. yang tidak mendapatkan ridha orang tua, dikhawatirkan jihadnya dia tidak fi sabilillah karena dia meninggalkan sesuatu yang afdal untuk sesuatu yang di bawahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwati fillah rahimakumullah, beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam perkara jihad agar tidak disalahpahami, agar kita tidak simpang siur di dalam menjalankannya. Bahwa jihad adalah perkara yang besar, perkara ibadah yang agung, yang kita sangat-sangat memerlukan bimbingan syariat di dalamnya. Apalagi jihad kaitannya adalah dengan darah, kaitannya adalah dengan hidup dan mati, kaitannya antara aman dan huru-hara. Maka sangat-sangat diperlukan yang namanya ilmu dan kecocokan dengan konsep Al-Quran wa Sunnah. Tatkala jihad tidak dilakukan dengan sesuai seperti yang dikonsepkan di dalam Al-Quran wa Sunnah, maka jihad akan menjadi huru-hara dan itu bukan jihad tapi jahat. Nah, sebagaimana yang dilakukan mereka, orang-orang yang membangun daulah demi daulah, membangun negara di dalam negara, mengatasnamakan amir mereka sebagai amir tertinggi, kemudian mereka berjihad membunuh kesana dan kemari, melakukan peledakan, melakukan penembakan dan seterusnya. Ini adalah praktek-praktek jihad yang tidak sesuai dengan konsep Al-Quran wa Sunnah, yang hanya akan menimbulkan stigma negatif terhadap Islam dan syariat jihad itu sendiri. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka sangat-sangat penting perkara ini untuk kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita dari pembahasan dosa besar yang ke-11 yaitu al-firar yaum az-zahf. Berikutnya kita masuk di pembahasan dosa besar yang ke-12. Qala al-Imam az-Zahabi rahimahullah al-kabiratu tsaniyata asyarah. Dosa besar yang ke-12. Az-zina. Perbuatan zina. Wa ba'dhuhu akbaru itsman min ba'd. Dan sebagian zina itu lebih besar dosanya dibandingkan jenis zina yang lain. Jadi zina itu bermacam-macam dan dosanya bervariasi. Ya. Ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Namun secara umum semua perbuatan zina adalah kabirah, dosa besar. Ikhwati fillah rahimakumullah, zina tidak asing di kita bagaimana bentuknya. Dan tidak asing bagaimana fitrah kita melihat akan jeleknya. Dan bagaimana syariat kita mensifati zina sebagai amalan yang busuk. Dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut zina sebagai salah satu dari dosa-dosa yang khabith dan najis. Dosa yang khabith, khabith artinya adalah buruk, menjijikan, kotor. Begitu pula najis. Zina adalah salah satu dosa-dosa yang disifati dengan najis. Ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 3 dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati sebagai najis dan khabith. Dan tidak dosa-dosa yang lain. Hanya 3 ini menunjukkan bagaimana buruknya dosa tersebut. Yang pertama adalah syirik. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Tatkala seorang menyembah Allah, tapi dia juga menyembah selain Allah. Tatkala seorang berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Ini syirik. Menduakan Allah dalam ibadah. Salah satu dosa yang Allah sifati dengan khabith. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikina najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya kata para ahli tafsir bukan najis badannya, sehingga kita tatkala bersalaman, bersentuhan dengan mereka, kita harus mencuci tangan kita, mencuci pakaian kita lah. Tapi najis di sini kata para ahli tafsir adalah najis hatinya, najis keyakinannya, karena najisnya dosa yang menyelimuti mereka, yaitu kesyirikan. Nah, disebut dengan najis agar kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjauhinya sejauh-jauhnya, karena fitrah manusia tidak suka kepada hal-hal yang kotor. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di antara bentuk tahzirnya, peringatannya kepada manusia terhadap dosa syirik, Allah sifati dosa itu sebagai najis, supaya fitrah kita benar-benar terdorong untuk menjauhi dosa yang kotor ini. Nah, yang kedua, dosa yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai najis atau khabith adalah dosa liwatah, yaitu praktek homoseksual. Ya, penyimpangan dalam hubungan seksual yang dicetuskan oleh orang-orang yang ada di masanya Nabi Lut alaihi salam dikala itu. Yang Nabi Lut diutus untuk mendakwahi mereka agar mereka meninggalkan dosa tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Anbiya ayat yang ke-74 mensifati tentang Nabi Lut alaihi salam, walutan atainahu hukman wa ilma wa najjainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Allah berfirman, dan ingatlah Nabi Lut tatkala kami memberikan kepadanya hukum dan ilmu, kami selamatkan dia dari penduduk desa yang suka melakukan khaba'ith, suka melakukan perkara-perkara kotor dan menjijikkan. Apa itu liwat? Praktek homoseksual. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai khaba'ith, perkara yang jelek, perkara yang kotor, menjijikkan, untuk membuat lari fitrah-fitrah kita darinya. Nah, jangan sampai kita terjatuh di dalamnya, atau bahkan hanya sekedar membenarkannya, mensetujuinya. Nah, jangan sampai. Karena liwat inilah perkara khaba'ith. Dalam Islam jelas pengharamannya. Nah, yang ketiga barakallahu fikum adalah pembahasan kita, zina. Dosa zina Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai dosa khaba'ith, dosa yang najis, dan orang-orangnya disebut dengan khabithat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang menjijikkan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-26, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Dan orang-orang yang khabith, yani orang-orang yang melakukan khaba'ith, yang diartikan orang-orang yang kotor, orang-orang yang buruk, orang-orang yang menjijikkan, bisa diartikan dengan semua makna di atas. Wanita-wanita khaba'ith untuk laki-laki khabais. Ya. Wanita-wanita pezina adalah untuk laki-laki pezina. Sebaliknya, wal khabitsa wal khabithuna lil khabithat. Allah sebutkan dan laki-laki pezina, laki-laki khabais adalah untuk wanita-wanita khabais. Tidak layak seorang thayyibat, seorang muslimah yang jauh dari zina dinikahi oleh seorang lelaki pezina. Juga tidak layak seorang lelaki yang thayyib, lelaki yang bersih, tidak pernah berzina, dia menikahi seorang wanita pezina. Tidak layak. Karena pezina adalah untuk pezina. Pelaku khabais dari kalangan perempuan untuk pelaku khabais dari kalangan laki-laki. Dan begitu seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka para pelaku praktek perzinahan sebagai khabithat. Perempuan-perempuan yang menjijikkan dan laki-lakinya sebagai khabithin. Laki-laki yang menjijikkan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan sebutan di atas untuk membuat fitrah kita lari darinya. Karena fitrah kita tidak menyukai perkara-perkara yang kotor. Dan zina adalah salah satu daripada dosa-dosa yang kotor. Sebagaimana homoseksual dan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Adz-Dzahabi beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah untuk menyimpulkan darinya jeleknya dosa zina ini. Yang pertama adalah surah Al-Isra ayat yang ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina ini adalah perbuatan fahisyah. Perbuatan yang buruk. Wasa asabila, dan zina adalah sejelek-jelek jalan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita dari perbuatan zina dengan melarang kita berada di jalan-jalan yang akan membawa kepada perbuatan zina. Dan larangan ini lebih mengena dibandingkan hanya melarang dari perzinahan. Maksud dari ayat di atas, apabila jalan-jalan yang akan membawa seseorang kepada perzinahan itu dilarang, apalagi perzinahannya. Wasilah-wasilah yang akan menjatuhkan seorang kepada perbuatan zina itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, apalagi perbuatan zinanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tatkala menjelaskan ayat di atas, wa nahyu an qurbanihi ablahu minan nahi an mujarradi fi'lihi. Larangan untuk mendekati zina ini lebih mengena dibandingkan hanya melarang zinanya. Li'anna dzalika yashmalun nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'i. Dikarenakan larangan mendekati zina ini mencakup larangan dari semua muqaddimah-muqaddimah yang akan membawa kepada perzinahan sekecil apapun itu. Mulai dari ikhtilat. Maka dalam Islam tidak boleh yang namanya ikhtilat. Campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Apalagi berdua laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bertemu, ya, berkhulwat tanpa ada mahramnya. Ini perbuatan yang sangat-sangat terlarang di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam. Ya. Karena akan menjadi salah satu daripada dawa'i zina yang akan menghantarkan seorang kepada perzinahan. Itu contohnya ikhtilat. Yang kedua adalah menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini juga terlarang di dalam Islam karena juga akan menjadi dawa'i zina. Ya. Begitu pula melemparkan pandangan kepada wanita yang bukan mahram dan seterusnya daripada langkah-langkah syaitan yang akan menghantarkan seorang kepada perzinahan. Semuanya terlarang dan larangannya dicangkup dalam ayat wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Jadi semua mukaddimah-mukaddimah dan wasilah serta jalan yang akan menghantarkan kepada perzinahan dalam Islam itu dilarang. Qala wa man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Dan siapa yang berani berdiri di sekitar perbatasan, maka sangat-sangat dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam batas yang dilarang. Nah, khususan hadzal amr alladhi fi kathirin minan nufus aqwa da'in ilaih, terkhusus perkara ini, perkara zina ini, karena kuatnya dorongan jiwa yang akan mendorong ke arah sana. Jadi zina ikhwati fillah rahimakumullah adalah dosa yang banyak jiwa tertarik untuk terjatuh di dalamnya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang dari perbuatannya tapi juga dari jalan-jalan yang akan menghantarkan ke sana. Apapun itu maka terlarang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka hendaknya kita lebih perhatian dalam, ya, dalam perkara ini, kita lebih waspada dalam perkara ini, terkhusus fa na'udzubillah kita hidup di masa yang mengerikan. Kita hidup di masa banyak kejelekan diumbar tanpa malu. Dawa'i zina, pendorong-pendorong untuk perbuatan zina bertebaran di mana-mana. Ada di mana-mana. Bisa dijumpai di mana-mana. Maka fal muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang terbimbing adalah orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Waspada kita barakallahu fikum, terkhusus memang kita hidup di masa-masa yang terbelakang. Kita hidup di waktu-waktu yang semakin dekat dengan hari kiamat. Dan telah menjadi sunnatullah, semakin dekat hari kiamat, maka akan semakin banyak keburukan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan dalam hadisnya di antara salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat adalah khusyu'uz zina. Bertebarannya perbuatan zina. Sampai seorang tak malu untuk berzina di hadapan umum, di hadapan orang lain. Dan waqi' yang seperti ini telah terjadi di masa kita, wala'iyadzubillah. Nah, hancur-hancurnya rumah tangga. Ya, kita mungkin mendengar banyak fanaudzubillah hubungan suami istri retak. Ya, banyak semakin tinggi meningkat angka perceraian. Usut punya usut, sabab-sababnya juga perkara ini. Nah, perkara zina. Hancur rumah tangga karena orang ketiga. Orang ketiga dengan cara yang haram. Ada orang ketiga dengan cara yang halal. Keras ya. Orang ketiga dengan cara yang haram. Hancur rumah tangga. Fadaudzubillah. Dengan cara yang halal saja kadang satu tambah satu jadi satu. Nah, apalagi dengan cara yang haram. Maka tentunya kita harus lebih waspada dalam perkara ini. Kita lebih berhati-hati. Kita renungi ayat-ayat yang semisal ini. Wala taqrabuz zina. Kalau jalan menuju zina saya dilarang. Apalagi perzinahannya. Nah, cukup yang semisal ini sebagai nasihat dan pengingat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk ayat-ayat yang setelahnya akan kita baca di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala wa nasallallahu taisir. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.